Nyuwun amiji dhateng piswaning pun bopeng kepatosan. Marembo pakniro paman maniro piji. Iwo katun tonompo ganjaran soko maniro. Opo to warnaning ganjaran sabuk cindri hingkang dawa ubete. Keris kang abyar pamurid dodot nglembarah kuncane. Gedene pakniro paman maniro kanthi pestaraja malangen linggut bawa. Maniro upamaake adoh lintang luku senawat balang kayu. Cupak cepete tangeh kenane menawa pakniro paman nyadang ganjaran soko maniro paman paman hariyo. Kawula nuwun nuwun inggih. Ponapati ngaturaken sadraing angin-angin saglegiding kulang kaling saremosi negara pinara sasra. Tilma mboten supenolonggal tandara bene musik menawi kawastanan. Ponapati nyadang ganjaran saking paduka ingkang sinuwun. Inggih awit saking menapa kathahing ganjaran ingkang kula tampi. Pindo nampi ilining tirta ingkang mijil saking marmada. Bebasan tebih dateng atuwuk celak malah mboten kuwawi nampi lumintuning ganjaran. Malah saking kathahing nugraha saged lumeber para mantri bupati kaliwon wadana panewu ingkang tuhu dados jejit wengkuning nagari Ngastina. Kawula nuwun nuwun. Paman Patih Haryo Suman sopo boyo pinter njunjung luhurake asmaning maniro muhung pakeniro paman katitik marang aturing pakeniro paman ingkang mangkuno kajaba saka iku piswaning pakeniro paman maniro pirsani kaya beda kelawan adat miturut ing reh lekering wadana jaiting netra kaya pakeniro paman bakal darbiatur ana ngarasaning maniro moro dinage maturo kang pertitis paman maniro midhangetake ingkang tetila. Kawula nuwun nuwun inggih. Ponapati ngaturaken dik nalika kula wonten jawi kempal sangyaning Purwadyabala. Dereng sawetawis dangu katungkal utusanipun padika ingkang sinuwun. Utusan Nyai Menggung secara mong ngenggalaken dhateng piswaning Ponapati. Kagiyating manah pindha tinubruk ing mong tuna sinambiring gelap lepat. Upamya sumerep bebiyaring caleret panuwuning dawaing gelap. Pindha panjang putra panjang alit dumawah ing sela sumayana jahat kumepi raos sing manah kula. Ananging dupi kula marak wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Raos sing manah kula asrep nyayah seniram tirta wayu wanci enjang. Datan pisan gadhahi raos maras. Sabab saking menapa karana Ponapati ngrumaosi andhap panggenan kula terus sawetawis anggen kula switeng nerpati. Mbok menawi kula nandhang dosa alit sakit ageng dumugining layon sinten to ingkang prayogi murba masisa muhung paduka ingkang sinuwun tembung tadah wadana kakurepna wonten ing abahan kapanduka warastra ingkang lungit. Sampun to ingkang siang nadyan to ratri sampun kula unjukaken ngersa paduka ingkang sinuwun prasasat sarah mungging laut sumangga anggen paduka badhe murba dhateng Ponapati. Kawula nuwun nuwun. Paman Haryo Sangkuni kajurun panompo munduran kaya nandhang dosa pakniro ngaturake pati urip. Ana binicara sak galak-galakaning sardula kaya datan kuwawa mangsa marang sultane dhewe. opo maneh tumrap maniro menyang pakeniro paman kaya isiake hambek palimar maning karaton hawit sapa to ingkang kawogan mbabati ing rungkut ngobori ing pepeteng ngejung gumbul ruwet amung kajaba paman Patih Haryo Sangkuni saklengkung dingah raosing punapatih dene hamba kinacek dateng sasamine ngadasih namung anggen kula marak ngrasa paduka ingkang sinuwun kaparang apa napatih cumadhong dawuh menapa to wigato sing pahamaning dinten mangke moro paman aradika porong ayun maniro babari wigatining pasiwakan jroning hari samangkin remeng semu soroting yuang pratonggo pati himawan setonawengi hangganing astoko manam Pak Umi serping sarira ung Paman Patih Haryo Sangkuni marmo pakeniro paman aduh maniro awit cedhak rinaketake panono liya ingkang maniro menggalih amung kajaba kahananing wayah pakeniro ya putra maniro ing sarujo binangun Lesmana Mandra Kumara paman wayah pakeniro Lesmana Mandra Kumara lagak lagon lagu lagiane wis beda kelawan adat maniro titeni jroning sabto hari kalenggan iki Lesmana pesemone wong kaya wong kang anandang kunjana papa lamunto lenggah cinedaan mesti malingos malah ngalih panggonan yenawan tan gelembugo lamunto wanciratri tan kapareng nindro anan yambung tansah linglung kaya dini pas meniwong kang gandrung gandrung kasmaran paman akeh poro kadang kang podo anglipur hanya nyelimur kelawan Silesmono parandini tan bangkit bisa ngelingaki marang kahananing Lesmono kang lagi hanandang uyung aduh anggir nyowo gusti kulo anggir mekatan kawontenanipun ingkang putra inggih wayah kula pun lesmana. Ing wekdal Sabtu hari kalenggahan menika pesemonipun kados dene tiyang anandang kunjana papa paman Harya pancen mangkono. Menapa sang nata mboten kepareng andangu menawi pancen pun Lesmana menika gandrung kasemaran? Lajeng wanudya pundi ingkang dadosaken caraming manah wayah kula pun Lesmana? Paman Harya, lamun to maliro dangu Lesmana datan prasaja jrih lamun to dinukanan saka maliro. Ing mongko paman, lamun to Lesmana iku trawaca anggone matur kaya-kaya maliro ra bakal kabutan andhodhok ilatari andhodhok lawangi minang jambi suruing wanita ingkang dadi carming ati putraning sun Lesmana. Paman, marambah makaping Lesmana manira timbali ewadene puguh tan kepareng lan ora gelem matur ana ngarasaning manira. Ingkang mangkono paman, yen to nganti kalantur-lantur kahananing Lesmana ingkang anandhang wuyung tan urung mesti bakal dadi loro, mongko loro kuwi kembanging pati. Yen to Lesmana prapting lalis, banjur sapa kang bakal hanggenteni kaprabuning manira lenggah aning madyaning praja ngastina iki? Kawula nuwun inggih sinuwun, menawi tetelo mekaten ponapatih anggadhahi pamrayogi gandheng paduka ingkang sinuwun menika kagungan pujangga ingkang saklangkung sakti, saklangkung sakti ing saliring reh. Mugi kepareng paduka ingkang sinuwun mundhut usada kewala dhumateng kakang Rubaya saka lima kas duweng penggalih ngusadani dateng wayah kula pun Lesmana. Apa mangkono paman, kawula nuwun nuwun inggih. Moro prayoga nodihin lenggahing pakenira paman manira bakal wawan pangandikan kelawan bapa penembaning saka lima. Kawula nokon nuwun inggih ngestuaken dawuh. Nuwun mangke to bapa, bapa penemban Begawan Durna. Kawula nuwun wonten dawuh sinuwun amargi dumateng ing bapa ing saka lima. Bapa Pemban sampun midhanget piyambak pangandika kula kaliyan paman ing kepatosan. Mboten wonten sanes ingkang kula manah namung perkawis ingkang wayah Lesmana ingkang sampun sabto hari kalenggahan menika pasmonipun benten kaliyan saban-saban. Ingkang menika bapa waloyanipun ingkang wayah Lesmana kula sumanggaaken jingandika bapa Pemban Begawan Durna. Kula atur ing sadani supados Lesmana sampun ngantos kados tiyang ingkang gandrung kasmaran. Lole sumo lole sumoranti duk ning dumpul wana dadi alas alas dadi wana. Walah bergantil buntut kisah dengan dengan meripat yang jinuplak dadi mola. Kawula nuwun nuwun inggih Kangjeng sinuwun kaluhuran dawuh pangandikanipun paduka ingkang sinuwun. Ingkang saestunipun pun bapa ugi sampun nyumerapi piyambak menggah kawontenanipun ingkang putra inggih putu kula pun Lesmana. Ingkang winetawi sabto hari kalenggahan menika sampun benten kaliyan adat saben. Menawipun bapa kepareng matur anak Prabu Duryudana, leres dawuh paduka ingkang sinuwun bila wekdaling mangke putu kula Lesmana nembe gandrung kasmaran. Inggih kenging sinebat nandang kunjana papa. Kunjana menika edan papa menika sakit-sakit kedanan. Namung mesti kemawon perkawet badhe matur dhumateng paduka ingkang sinuwun. Awit Lesmana menika nadyanto lare kados pundi nyatanipun inggih ageng perkawetipun dumateng ingkang ramanipun dalah ingkang ibunipun. Malah dateng tiyang sanes sampun kepedal ingkang dados haturipun putu kula pun Lesmana kados to dateng pun bapa piyambak. menawi mboten klentu nalika dinten jumunten kliwon kepengker. Ingkang putra menika wanci enjang sowan dhateng Sukalima piyambak mrupat sowan dhumateng pun bapa. Mboten wonten rencangipun namung piyambak ngepit. Ing pengajap badhe manggi dhateng pun bapa Sukalima. Mboten purun jujuk ngajeng jujuk wingking. Notok koring wingking lajeng pinanggih kalian eyangipun putri. Inggih kaget sebab inggih tasih enjang sampun sowan dhateng Sukalima. Dhateng-dhateng mbetakaken karmanipun pun bapa. Menapa pangajabipun kula dereng ngertos sebab dereng kula dangu pinanggih eyangipun putri. Loh kok kowe enggar Lesmana? Inggih eyang kula ingkang sowan. Ini apa? Mbah Kakung sampun wungu yang. Oh wis. Mbah Kakung wis wungu lagi raup kaya mau ngger. Kene ngger kene ngombe wedang sik karo simbah putri ya ngger. Nggih yang kowe iki nggawa apa ngger kok dotong-dotong. Tok buntel kacu kowe. Mbeta bendis kalih teh. Karmanipun pun apa? Kalih mbeta kretek. Nek kagem oleh-oleh simbah Kakung. Oh iya iya ngger, ana ngapa? Aduh, yang kados pundi lelampahan kula. Brek, jawah wonten pangkonipun mbahipun putri. Nangis sanggugu. Kados dineres wijiling waspa. Mboten sanes. Namung hamutahaken menapa ingkang dipun endem pun Lesmana. Selajengipun mbahipun putri nggih ya wis ngono nggar kowe sik. Tak aturane rene dhisik Mbah Kakung. Nggih yang kula selak badhe matur kali yang Kakung. Kula dipun piji kalian ibunipun Swatama. Halo Pak Etole. Putumu Lesmana sowan mrene. Loh, kandrene. Lajeng kula kanthi mlebet dhateng dalem ngajeng. Sasampunipun kula bagiaken lajeng kula paringi pangestu lajeng kula dangu menapa sababipun Lesmana kok sanes wayah sampun sowan dhateng Sukalima piyambakipun matur eyang keparenga kula aturi mbikaken kepek panjenengan eyang kula aturi metangaken pancenipun kula menika benjing pikantuk jodho menapa mboten lho kok dadak ngono to ngger Lesmana. Kowe kok dadak matur entuk jodho apa ora? Mesthi entuk jodho aja sing wong ora entuk jodho wong. Wedhus entuk jodho kok kowe ora entuk jodho. Ana apa nggar apa kowe duwe sirisiran nggar? Nek pancen duwe sirisiran sapa sing maksir? Sajak tedhak turune wong apa? Apa atmajaning ratu? Apa anak pendhita? Apa putraning satriya? Apa putra kawula sing menjila? Apa anak seniman? Matura, Ngger. Mengko pun yang sing bakal ngrampungi bab iki marga kowe ya wis dewasa. Wis pantes ngembat watang ana saluring turangga. Mangke rumiyin yang keparenga kula aturi metangi calonipun pikantuk jodho menapa mboten? Oh, mesti entuk, Ngger. Mesti entuk jodhomu sampeyan wedok. Percaya karo panjenengan mesti wedok jodhomu. Kepareng matur kalih yang ning sampeyan ngantos dipun aturaken Kangjeng Rama amargi kula ajri. Ora nggih wis apa? Apa sing maturke? Saestunipun kula menika gandrung kasemaran. Sawijining dinten kula menika lumampah cangkrama dhateng tengahing wana. Lampah kula ngaler mengetan. Ngancik ing dusun ingkang senebat dusun Sendang Kendayaan. Ing mriku kula sumerep wonten wanita sulistiyang warni. Lajeng kula celaki piyambakipun nedhengipun ngangsuwarih wonten madyaning sendang. Dipun takeni kacariyos naminipun Endang Wandansari. Dipun dangu kalian pun Lesmana. Wis di bojo apa urung? Sampun kacarya sengaten. Bojomu sapa? bojo kula Kakang Mas Raden Jaya Wiyoga. Mara sepuh kula menika ingkang anglurai dukuh mriki. Namanipun Resi Hundagan. Menika mara sepuh kula. Wis nyana apa urung? Dereng. Lah, sareng piyambakipun dangu mekaten lajeng Lesmana naras dumateng pun Endang Wandansari. Kacaryos Endang Wandansari badhe kapundhut dumateng kraton perlu kagarwa dhateng ingkang putra. Ewadene Wandansari boten purun. Malah kesah klenthing dipun tilar wangsul dhateng griyanipun. Hanya wiwit menika ngger anak Prabu lajeng ingkang putra pun Lesmana gandrung-gandrung kapirangu. Lajeng jumujuk dhateng Sukalima matur dhumateng Kang Bapa kula. Ingkang cetanipun sakitipun Lesmana menika mboten badhe waluya jati-jati temanir mala menawi mboten dipun jampeni kadhaupaken kalian wanudya saking dusun Sendang Kendayaan. Mantunipun Resi Hundagan inggih garwanipun Raden Jaya Wiyoga ingkang nama pun Endang Wandansari menika wau. Siang pantoro ratri mung cipta pukulun ung tono liwan keksi mila ketur keng jun domane prasasat regeng ulun kang sumembah mung gwing patanto Prabu miwang kagungan to singsem sasat sampun prapti katon asto pukulun wulat tenoro pati Romo diwaningsun ing jegrek Yayah Tugu Sinukarto Prabu Duryudana. Surum soroting pandoning paning adat kang murweng tias kaya nangis jroning kalbu. Dupi sampun midhanget menapa ingkang dados sabdanipun ingkang Rama ing Sukalima. Mangkana arareh lirih wijiling pangandika Prabu Duryudana. Ya jagat Dewa Bathara. Bopo penemban Begawan Durna mboten nyono mboten nglegewo menawi ingkang dipun gandrungi Lesmana menika satunggiling lare dusun atmajaning tiyang acebelik parandene ngantos dipun rencangi mboten buga mboten tilem Bapa Pramban Begawan Durna. Kados pundi lampahan menika. Monggo watak Lesmana anggadhahi pikajeng. Menawi dereng kasembadan mesti mboten purun dipun lelukaken. Awit pamananipun Lesmana pesmanipun kadidene Tugu Aja. Ing mongko menawi dipun tindakaken bobo merak pacak merajang angger nguroyak turus ingkang ijem ngurusak pagrahayu sabab sampun wonten ingkang mengku kados pundi bobo penemban menapa namung sak godhong kelor wiyaring jagat teko namung semanten tebih pasabanipun ayam menggah pamawasipun Lesmana menapa kinten-kinten ngastina menika suwung boten wonten wanita ingkang ngungkuli kados dinipun Wandansari. Oh inggih anak Prabu mobile paduka sampun nate ngraosaken nalikanipun paduka maksih jejaka kula mboten maiben menggah kawontenanipun pun Lesmana menika mboten maiben. Bawanipun tiang tresna tiang gandrung menika mboten mawas menika sampun wonten ing gadah menapa dereng menika bawanipun tiang remen engga wong sawangsul tiang remen nadyan to wonten ing kakung pun padosi caranipun supados pinanggih kalian ingkang dipun remen lan sampun ngantos kadenangan ing kakung menika menggah watakipun tiang remen. Tiang sampun gandrung mboten mawas menika wanci menapa menika wayah menapa mboten mawas bakenipun kelampahan nuruti pikajengipun ingkang menika anak Prabu Duryudana kula mboten maiben dhumateng sepinten awarating penandhang pun Lesmana ingkang kataman kasmaran kalian pun Wandansari kula tepakaken dhateng pun bapa piyambak perkawet menapa inggih lelampahan sampun kepengker kagemo pangertosan kemawon kangge contoh lare sak menika nalikanipun pun bapa menika kasmaran kalian putri Pancala atmajanipun Kakang Drupada inggih menika pun wana Drupadi nalika semanten nadyan sampun wonten ingkang mengku namung mireng kabar Punta Dewa Kesah lajeng kula ngelamar kalian anak-anak kula Kurawasaya kula kanthi dados pengiring kula namung nyatanipun inggih gagal sebab nalika semanten punta menika mboten pecah namung malih dados manuk naminipun peksi dewata ingkang angka kalih anak Prabu inggih nindaki piyambak nalika jaman pun bapa kasmaran kalian pun Wara Sikandi nalika semanten nggih kados menapa awating penandhang pun bapa sebab daring kasembadan daup kalian pun Sri Kandi namung sedaya menika wau pun bapa saged mupus utawi saged amuntoni mila lajeng boten kadaud-daud dumugi sepeniki boten benten pun Lesmana nembe ketamaning Turidasmara mokal kengendipun lukaken sampun toh kula pitados tiang gandrung niku jawah deres langkung sarean dipun tekati amung betahipun kepengin badhe pinanggih ingkang dipun gandrungi wayah kangge ngaso terus blas Kesah madosi ngadipun gandrungi menika kula lho nger iyi mila anak Prabu pemanggeng pun bapa sanadyan menika sampun wonten ingkang mengku mongko nyatanipun Lesmana menika mboten purun dipun lintoni sanes prayoginipun padha ketahan nindakaken pangwaosing Malendra mongko pun bapa ngertos bilih dukuh sendang kendayaan menika taksih kalebet wilayah ngastina ingkang ngiring ler wetan panyuwunipun pun bapa maros sepuhipun kemawon dipun timbalana sawang dhateng negari sak mantunipun pisan namung jaya wiyoga sampun ngantos katimbalan sawang dhateng negari ngastina ndhawuhaken panguwasa Nalendra mantunipun dipun pundhut ngateni mawon menawi pancen Resi Undagan menika mboten nyaosaken kedah dipun patrapi pidana pangasil Nalendra dipun tindakaken Makaten Bopo. Kawula nuwun linggi. Paman Patih kepriye paman? Hawit soko pamrayu gading pakeniro paman. Kawula nuwun inggih sinuwun. Purnapati mboten ateges nguyah angasemi dhateng ratengan ingkang sampun rinampat. Kados Purnapati nderek menapa ingkang dados dawuhipun kakang Penemban.